إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan macam-macam jual beli yang dilarang. Terakhir kita sebutkan di antara jual beli yang dilarang adalah menjual barang sebelum diterima. Ketika seseorang membeli suatu barang dari yang lainnya, kemudian menjual barang tersebut sebelum dia menerimanya dan memindah tempatkan ke tempatnya, maka ini termasuk di antara jual beli yang dilarang. Ya. Lalu kita jelaskan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan dilarangnya jual beli seperti ini. Nah, sehingga sekali lagi tidak boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu, ya, kemudian dia menjualnya lagi sebelum dia menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Nah, yang ketujuh di antara jual beli yang dilarang adalah bai'us simar qabla budu'i salahiha. Menjual buah-buahan sebelum nampak matangnya. La yajuzu bai'us samarah qabla an yabdu'a salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nampak matangnya, kebagusannya, kelayakan, ya, buah-buahan tersebut untuk diperjualbelikan. Khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdiha. Ya, khawatir. Nah, dari rusaknya buah-buah tersebut atau adanya aib, kecacatan yang ada pada buah-buahan tersebut sebelum mengambilnya. Ya. Fa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita in mana Allahu ath-thamarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala menahan, melarang, ya, buah tersebut untuk berbuah, untuk matang, dengan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang menjual buah-buahan yang belum matang, yang belum nampak, ya, kebagusan, kelayakan untuk diperjualbelikan pada buah tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menahan atau mencegah kematangan buah tersebut. Bisa jadi terkena bencana. Nah, sebelum buah tersebut matang, ya, sehingga tentunya hal ini akan merugikan si pembeli. Ya, sehingga Allah mengatakan bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Ya, dengan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Nah, ya, di sini menunjukkan tentang tidak bolehnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum nampak kematangannya. Nah, ya, baik itu mangga misalkan yang masih hijau atau mungkin masih kecil-kecil, ya, baru berbuah. Nah, belum ada tampak-tampak matangnya. Kemudian diperjualbelikan dalam keadaan masih di pohonnya. Ini tidak boleh. Nah, kecuali ya mangga tersebut sangat dibutuhkan, nah, oleh si pembelinya. Mungkin sebagai pembeli dia menginginkan mangga yang muda. Nah, ya, kemudian dia ingin sekali membelinya dalam keadaan masih di pohonnya. Kalau dia sangat membutuhkan sekali, nah, apakah dikatakan sedang hamil atau lain sebagainya, maka tidak mengapa. Dikatakan ada hajah, ada kebutuhan. Nah, untuk segera mengambilnya. Ya. Dan yang dia butuhkan, ya mangga seperti itu. Nah, beda halnya kalau yang dibutuhkan ya mangga yang sudah matang, siap diperjualbelikan di pasaran misalkan. Nah, kemudian dijual ketika masih hijau, ya, masih muda di pohonnya, maka ini tidak diperbolehkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i simar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal-mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memperjualbelikan buah-buahan sebelum nampak kematangannya. Naha al-ba'i'a wal-mubta'. Rasulullah melarang penjual dan juga melarang pembeli. Ya. Sehingga penjual dilarang untuk menjual, nah, buah-buahan sebelum nampak kematangannya, begitu pun pembeli. Nah, wa yu'rafu budu salahiha bih mirari samarin nakhil aw isfirariha. Diketahui nampak kematangannya dengan memerah pada buah kurma atau menguningnya. Nah, kalau pada buah kurma sudah mulai memerah atau menguning, ini sudah tanda mau matang. Sehingga ketika itu boleh diperjualbelikan walaupun masih di pohonnya. Wa fil 'inabi ayyaswadda wa tabdul halawa fihi. Pada al-'inab, anggur, ketika menghitam dan sudah nampak manis pada anggur tersebut. Nah, ini pada anggur. Kalau anggurnya anggur hitam, nah, maka ketika sudah mulai warnanya berubah menjadi hitam, kemudian sudah mulai, nah, nampak rasa manisnya, ini sudah dimaksud badu solahiha. Nah, mulai nampak kematangannya. Wabil hub, kalau pada biji-bijian ayyai basa wa yastadda. Ya. Kering biji tersebut dan mengeras. Nah, ini sudah bisa diperjualbelikan. Nah, walaupun masih berada di tangkainya. Wa nahu dzalika fi baqiyati tsimar, dan ya yang seperti itu lain sebagainya pada buah-buah yang lainnya. Nah, yang dikembalikan kepada kebiasaan buah-buah tersebut. Ya, ada yang matangnya tadi ya nampak matangnya dengan perubahan warna. Ya, ada yang menguning, memerah misalkan. Ada juga yang nampak matangnya itu ya dengan rasa. Nah, walaupun masih hijau tapi rasanya sudah mulai manis misalkan. Nah, ini sudah dikatakan nampak kematangannya. Nah, ada juga yang dengan mengeras. Ya, mengeras dan juga kering seperti pada biji-bijian. Nah, yang jelas sekali lagi disesuaikan dengan keadaan barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, ada juga yang matangnya itu dengan sudah benar-benar masak. Nah, ya sudah empuk misalkan buahnya, seperti misalkan buah tin. Nah, ya. Barakallahu fikum, kalau sudah mulai empuk, ini matang. Nah, ya sekali lagi dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing buah tersebut. Nah, ada yang dengan warna, ada yang dengan rasa, dan lain sebagainya. Ya. Kalau seandainya memperjualbelikan barang yang atau buah-buahan yang belum sekali nampak kematangannya, maka dilarang dalam syariat. Nah, yang kedelapan, an-najasu, ya, jual beli najis. Wa huwa ay yazida shahsun fi samani as-sil'ah al-ma'rudah lil bai'. An-najis, yaitu seseorang menambah pada harga barang yang diperjualbelikan, ya, untuk jual beli, untuk perdagangan. Wala yuridu shira'aha, dan dia tidak menginginkan untuk membelinya. Wa innama liyagharra ghairahu biha, akan tapi dia melakukannya untuk memberikan gharar, ya, merugikan yang lainnya, menipu yang lainnya. Ya. Wa yuragibuhu fiha, dan supaya orang lain senang menginginkan barang tersebut. Wa yarfa'u si'raha, dan dia mengangkat harga barang tersebut. Nah, ini namanya najis. Ya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najasi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najis. Nah, sekali lagi ini yang dimaksud dengan jual beli najis. Ya. Seorang dia meninggikan atau menambah harga pada barang yang diperjualbelikan, tapi dia tidak menginginkan untuk membelinya. Yang dia inginkan untuk menipu yang lainnya. Ya, supaya orang lain senang pada barang tersebut dalam keadaan diangkat harga barang tersebut, ditinggikan barangnya. Ini sering masuk ke dalam najis. Nah, kenapa dilakukan najis ini? Banyak sebab-sebabnya. Nah, diantaranya ya untuk memberikan manfaat kepada penjual, nah, atau memudaratkan pembeli, nah, atau sebagian untuk bermain-main. Misalkan si A menjual barang kepada si B. Tiba-tiba datang si C. Dia mengatakan, oh barang ini harganya mahal, bagus sekali. Ini mereknya merek terkenal. Kemudian diangkat, ditinggikan nilai barang tersebut atau harga barang tersebut. Padahal si C ini tidak ada maksud untuk membeli barang tersebut. Akan tapi bisa jadi si C ini tujuannya supaya barang ini memiliki faedah yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar bagi penjual. Atau tujuannya supaya memudorotkan si pembeli. Atau bahkan sebagian lagi hanya untuk main-main saja. Si A dan si B tadi sedang melakukan transaksi barang. Tiba-tiba si C datang hanya untuk main-main. Oh barang ini sebenarnya mahal. Kalau dijual sekian, sangat murah sekali. Sehingga diangkatlah harga barang tersebut, ditinggikan harganya. Walaupun tujuannya main-main tadi si C ini, maka ini masuk ke dalam najis, tidak diperbolehkan. Atau mungkin sebagian ingin menampakkan kekayaannya. Sehingga meninggikan barang-barang tersebut harganya. Ini pun diantara bentuk gambaran-gambaran najis. Dan semua gambaran-gambaran yang kita sampaikan tadi ini diharamkan. Dan para ulama sepakat bahwasanya najis, orang yang melakukan najis ini, dia melakukan kemaksiatan dengan perbuatannya. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Ibnu Abi Aufa, an-najis akilu riba khain. Orang yang melakukan najis, dia pemakan riba dan juga orang yang berkhianat. Itu gambarannya. Jadi sekali lagi, najis ini dia menaikkan harga barang yang diperjualbelikan dalam keadaan dia tidak ingin membeli barang tersebut. Dan banyak bentuk-bentuk jual beli yang dikategorikan najis. Ini bisa dilakukan oleh si pembeli itu sendiri, atau si penjual itu sendiri, atau dilakukan oleh pihak yang lain. Seperti misalkan si penjual dia mengkhabarkan bahwasannya harga barang yang diperjualbelikan ini dia membelinya lebih dari apa yang dia jual dalam keadaan dia dusta. Saya beri barang ini nilainya 1 juta. Gak apa-apalah saya jual dengan harga 900 ribu. Padahal sebenarnya dia beli dengan nilai 300 ribu misalkan. Dia sengaja menaikkan harga barang tersebut atau melakukan kedustaan seakan-akan dia membelinya dengan harga yang tinggi, kemudian dia jual di bawah harga tersebut. Ini pun masuk ke dalam najis. Atau najis dari pihak yang lain. Si penjual misalkan punya beberapa pihak yang membantunya. Kemudian ketika ada pembeli yang menginginkan barang tersebut, tiba-tiba Ya, orang ini mengatakan, oh barang ini kayaknya mahal nih. Ya. Saya beli toko yang lain, nilainya misalkan 5 juta. Ya. Padahal sebenarnya barang tersebut harganya mungkin 1 juta. Ya. Tapi orang tadi menaikkan harga barang, padahal dia tidak ada maksud untuk membelinya. Hanya untuk memberikan keuntungan kepada si penjual. Atau memudaratkan si pembeli. Nah, ini masuk ke dalam najis. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, La tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling berbuat hasad. Dan juga jangan pula kalian saling berbuat najis. Ya. Meninggikan harga barang yang diperjualbelikan dalam keadaan tidak ada maksud untuk membeli barang tersebut. Nah, ya. Beda kalau seandainya ya, dia meninggikan atau menaikkan harga barang, kemudian dia benar-benar ada maksud untuk membeli barang tersebut. Nah, yang kita kenal telah kita jelaskan sebelumnya dengan bai'ul muzayadah. Ya. Bai'ul muzayadah menjual belikan barang, kemudian dia mengatakan man yazid. Nah, dia jual misalkan motor. Ya. Siapa yang berani dengan motor ini? Nah. Siapa yang ingin membeli motor ini? Datang si fulan, saya berani harga sekian. Misalkan. Ya. Kata si penjualnya, man yazid, siapa yang ingin menambah? Ya, yang ingin membeli lebih daripada itu. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Dan sebulan lagi, sekian. Kalau si bulan yang menawar ini dengan harga yang lebih tinggi, dia bermaksud ya, untuk membeli barang tersebut, maka dia mengapa? Tapi kalau seandainya, nah, orang yang menawar dengan harga yang tinggi ini, maksudnya untuk memberikan keuntungan yang besar kepada penjual atau memudaratkan pembeli yang lain, ya, dia tidak ada maksud untuk membeli barang tersebut, hanya untuk menaikkan saja, supaya memberikan keuntungan yang besar kepada pembeli. Ini masuk ke dalam apa? Najis. Ya. Adapun pada asalnya dia sebutkan, tentang bai'ul muzayadah. Nah, si penjual dia memulai. Nah, ya, untuk menjual barang yang akan diperjualbelikan. Nah, kemudian ada orang yang ingin membelinya. Kemudian juga ada yang lain yang berani dengan harga yang lebih tinggi daripada itu. Ini namanya bai'ul muzayyadah. Nah, dan jumhur membolehkannya. Atau saya kira apa? Lelang. Nah, ya. Jumhur menyatakan boleh. Bai'ul muzayyadah. Nah, ada pun yang lainnya. Seperti Imam Al-Auza'i dan juga Ishaq bin Rahawih. Ya, mengatakan boleh hanya pada harta ghanimah dan harta warisan. Nah, adapun Ibrahim An-Nakhai mengatakan makruh jual beli muzayyadah. Tapi pendapat yang rajih pendapat jumhur ulama. Nah, tentang bolehnya bai'ul muzayyadah. Ya. Yeah. Yang jadi perselisihan, apakah dalam jual beli muzayyadah ini, nah, diperbolehkan bagi penjual untuk menyebutkan, nah, harga barang yang diperjualbelikan, kemudian dia mengatakan siapa yang mau nambah, ya, misalkan jual beli motor, ya, motor bekas misalkan, second. Nah, apakah boleh dalam bai'ul muzayyadah ini si penjual mengatakan saya jual motor ini ya, dimulai dengan harga 5 juta. Siapa yang mau nambah? Nah, atau tidak boleh untuk menyebutkan harga barang tersebut. Nah, Lajnah Ad-Daimah berfatwa tidak bolehnya menyebutkan harga barang tersebut, ya, dengan alasan supaya orang yang mendengar dari jauh tidak mengira bahwasanya barang tersebut telah dibayarkan dengan harga yang disebutkan tadi. Nah, ya, akan tetapi ya, si penjual tidak menyebutkan harga barang tersebut. Dia mengatakan, saya jual barang ini. Siapa yang berani, nah, membeli barang ini? Ya. Ketika si penjual mengatakan, saya berani sekian, maka si pembeli, si penjual mengatakan, siapa yang berani lebih daripada ini? Man yazid, siapa yang menambah? Ini bayul muzayyadah. Ya. Di sebagian ulama seperti Lajnah Ad-Daimah tadi berpendapat, nah, hendaknya tidak menyebutkan harga barang tersebut. Nah, ya. Ini bayul muzayyadah sekali lagi. Nah, ketika disebutkan man yazid, siapa yang berani menambah. Ya. Ketika seorang mengatakan, saya berani dengan harga yang lebih daripada itu. Ya. Kalau dia bermaksud untuk membelinya, tidak mengapa. Tapi kalau bermaksud tadi, ya, tidak ada keinginan untuk membelinya. Nah, hanya ingin memberikan keuntungan yang besar kepada penjual. Nah, atau merugikan si pembeli, maka ini masuk ke dalam najis. Nah, ini perbedaan antara bai'ul muzayyadah dengan bai'u an-najis. Ya. Dan juga ini tidak masuk ke dalam al-bai' al-bai'. Nah, memperjualbelikan barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Atau menawar barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Tidak masuk ke dalam hal itu. Ya. Kenapa? Dikarenakan belum ada keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, ya. Si pembeli ingin harga yang sekian. Sementara si penjual mengatakan, man yajid, siapa yang mau lebih daripada itu? Berarti belum ada keridhaan antara kedua belah pihak. Ya. Disebut dengan bai'ul muzayyadah, atau kita istilahkan dengan lelang. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Al-iqalah fil bayt, membatalkan jual beli. Al-iqalah, makna iqalah, rohul aqdi alladhi waqa'a bainal muta'akidaini wa fashu biridahuma, membatalkan akad yang terjadi di antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi. Ya. Dan membatalkannya dengan keriduan kedua belah pihak tersebut. Ini namanya iqalah. Si A dan si B melakukan transaksi jual beli. Dan sudah sempurna jual belinya. Ya. Sudah lewat satu hari, dua hari misalkan. Tiba-tiba si A sebagai si pembeli, dia membatalkan, misalkan, maaf, setelah saya pikirkan, saya ingin membatalkan jual beli ini. Saya enggak jadi membeli barang ini. Barangnya kok masih bagus, belum saya pakai dan sebagainya. Nah, ya. Kalau seandainya si penjual ini mengatakan sudah enggak apa-apa, misalkan, ya. Dan masing-masing ridho antara kedua belah pihak ini ridho. Ya, untuk membatalkan akad jual beli yang telah terjadi disebut dengan iqalah. Ya. Wa tahsulu bi sababin nadam ahadil aqidaini al-aqd. Dan terjadinya iqalah ini disebabkan nadam, penyesalan salah satu di antara dua orang yang melakukan akad jual beli tersebut. Baik pada penjual atau pada pembeli. Nah, si penjual misalkan menjual barang koleksinya. Nah, dengan harga sekian. Nah, setelah dia pikirkan, ternyata dia sangat senang sekali barang koleksi tersebut. Nah, kepikiran tiap hari ingat barang koleksiannya misalkan. Kemudian dia ingin membatalkan jual belinya. Mengatakan kepada pembeli, maaf saya gak jadi jual barang tersebut. Nah, kalau terjadi keriduan antara kedua belah pihak, maka boleh-boleh saja. Dan dinamakan sebagai iqalah. Ya. Tapi kalau seandainya salah satu di antara kedua pihak tidak ridho, maka tidak boleh memaksakan. Kenapa? Dikatakan sudah terjadi akad jual beli. Ya. Dan bukan keharusan salah satu pihak meridokkan pihak yang lainnya. Si penjual tadi bisa mengatakan, maaf saya gak jadi jual barang koleksi saya. Bisa gak dikembalikan? Misalkan saya kembalikan uangnya. Bisa gak kembalikan barangnya? Kalau si pembeli, maaf. Misalkan, saya sudah sangat senang barang ini juga. Saya gak bisa mengembalikannya lagi. Memiliki hak si pembeli untuk tidak menyetujui. Ya. Dan tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Dikatakan barang tersebut sudah menjadi barang miliknya. Kalau saya tidak jido untuk mengembalikannya, maka tidak boleh dipaksakan. Ya. Dan bisa dikiaskan dengan barang-barang yang lainnya. Kalau sudah terjadi akad jual beli, sudah sah, sudah sempurna, nah, kemudian ingin membatalkannya, harus persetujuan dan keridhaan dua belah pihak. Ya. Kalau hanya salah satu pihak saja, yang lainnya tidak ridho, maka tidak boleh. Ya. Bisa termasuk penzaliman, kezaliman. Nah, atau dari pembeli, melakukan iqalah tadi. Ya. Pembeli beli barang, nah, setelah di rumah, misalkan, dia menyesal, kok saya beli barang ini ya? Ya. Padahal ternyata, ya, barang yang dia beli ada di rumahnya. Mungkin awalnya dia sangka hilang barangnya. Ketika sudah beli barang, dia pulang ke rumah. Nah, cari-cari, kok ada barang ini? Ya. Kemudian dia ingin membatalkan jual belinya. Nah, boleh saja dia mengajukan kepada si penjual tadi. Bisa enggak saya batalkan? Nah, ternyata ada barang tersebut. Ya, saya punya barang tersebut. Nah, kalau si penjualnya mengatakan, maaf tidak bisa, ya jangan memaksakan. Dikatakan itu hak penjual. Ya. Dan jual belinya sudah sempurna, sudah sah. Ya. Tapi kalau penjual tersebut mengatakan, ya tidak apa-apa, kembalikan saja barang tersebut, nanti saya balikan uangnya. Nah, maka terjadi iqalah. Ya. Keriduan antara kedua belah pihak. Nah, tapi tadi disebutkan jangan memaksakan. Ya. Memaksakan untuk mengikuti keinginan kita. Nah, dikatakan sudah terjadi akad jual beli yang sah sebelumnya. Jadi antara sebabnya pertama, nadam, dia menyesal. Ya. Membeli atau menjual barang tersebut. Aw yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis-sil'ah. Ya. Atau nampak bagi pembeli sebenarnya dia tidak butuh kepada barang tersebut. Nah, bisa jadi digemosi-gemosi oleh temannya. Beli, ayo beli, beli. Ini harganya murah. Lagi promo misalkan. Harganya murah. Padahal dia sebenarnya enggak mau barang tersebut. Nah, cuman digemosi sama temannya. Beli, ya, mumpung murah, mumpung murah. Ya, dia beli. Ketika sampai di rumah, dia pikir lagi, saya enggak butuh barang ini. Kok kenapa beli barang ini? Misalkan. ya, maka bisa mengajukan iqalah tadi. Nah, aw lam yastati dab'a samaniha, atau dia tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut. Ya. Sudah akad jawabnya, saya beli barang ini. Nah, dengan harga sekian. Ya, tapi mungkin uangnya sepekan lagi ya. Nah, sebelum satu hari, dua hari, tiga hari, mau sepekan. Ya, dia merasa tidak mampu untuk membayar nilai dari harga barang tersebut. Ya. Kemudian dia mengajukan iqalah misalkan. Nah, boleh enggak saya menjadi beli barang ini? Kalau si penjual mengatakan ya enggak apa-apa, ya berarti terjadi iqalah tadi. Ya. Tapi kalau si penjual mengatakan maaf, enggak bisa dikembalikan. Nah, barang yang sudah diambil enggak bisa dikembalikan, misalkan. Ya, maka ini haknya si penjual. Dan tidak berdosa si penjual mengatakan demikian. Nah, yang harus keriduan kedua belah pihak. Fayarji'u kullun minal ba'i'i wal mustari bima kana lahu min ghali ziyadatin wala naqsin. Ya. Maka setiap dari kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli, dia mengembalikan. Nah, dengan apa yang ada padanya. Ya. Berarti si pembeli mengembalikan barangnya, si penjual mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepadanya. Min ghali ziyadatin wala naqsin. Tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Nah, ini yang penting. Ya, tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Nah, ya. Sehingga tidak terjadi unsur gharar atau riba. Nah, jangan sampai, ya boleh dikembalikan barangnya, tapi saya kurangi setengahnya, ya, setengah uang untuk dikembalikannya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Kecuali kalau barang tersebut sudah ada kecacatan di tangan si pembeli. Nah, ya. Maka ya disesuaikan dengan nilai cacat barang tersebut. Bisa dikurangi. Ya, dari pembayaran yang telah dibayarkan kepada si penjual. Nah, ini kalau ada kecacatan dari barang yang diambil oleh si pembeli yang pada asalnya tidak ada cacat seperti itu. Nah, wal iqalatu masru'atun. Iqalah dari pembatalan jual beli, ini salah satu di antara perkara yang disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu menghasungnya biqaulihi dengan ucapannya, man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu asaratahu yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Barang siapa yang ya, membatalkan ya, jual belinya kepada seorang muslim, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan mengampuni dosa-dosanya di hari kiamat, kesalahan-kesalahannya di hari kiamat nanti ya. Pikirkan tadi, nah, si penjual atau pembeli ketika salah satu pihak ya, ingin membatalkan apa jual belinya, mungkin merasa menyesal membeli barang tersebut, merasa tidak mampu untuk membayarnya, atau sebab-sebab yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian si penjual misalkan mengatakan, oh iya tidak mengapa, silakan balikan saja. Ini menunjukkan bahwa si penjual ini lapang dadanya dan juga membuat senang si pembeli. Ya. Sembeli yang asalnya dia menyesal, kenapa saya beli barang ini. Nah, kemudian tatkala dia mau mengembalikannya diterima oleh si penjual tadi, senang si pembeli. Ya. Maka dengan perbuatan semacam ini, balasan yang Allah berikan, Allah akan ampuni dosa-dosa di hari kiamat nanti. Walaupun tadi saya sebutkan, si pembeli memiliki hak juga untuk mengatakan maaf, tidak bisa. Boleh memiliki hak dan tidak berdosa. Ketika si pembeli tidak mengabulkan, si penjual tidak mengabulkan pembatalan jual beli tersebut. Ya. Memiliki hak untuk itu. Tapi ketika si penjual tadi menerima pembatalan, maka dia mendapatkan keutamaan. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu atharatahu yaumil qiyamah. Nah. Ya. Atau tadi disebutkan bisa terjadi pada si penjual, bisa juga pada pembeli. Ya, si penjual tadi disebutkan, dia menjual barang koleksinya. Ya, setelah dijual, ternyata dia kepikiran terus. Ingat terus barang koleksinya. Nah, dia membatalkannya kepada si pembeli. Ya. Ketika si pembeli menerimanya, sudah tidak apa-apa, saya kembalikan lagi barang koleksimu. Nah, si penjual kan sangat senang sekali. Nah, ya, sangat senang sekali. Sehingga dengan perbuatan semacam ini, nah, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, ini termasuk di antara al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Ya, ketika dia membatalkan, nah, jual beli seorang muslim menerima pembatalan tadi, ya, maka Allah pun akan batalkan dosa-dosanya, hapuskan dosa-dosanya. Man aqala musliman li bai'atihi aqala Allahu atharatahu yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bisawab. Nartafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Paham ya? Al-iqala fil bai'. Nah. Saya ingin bertanya terkait jual beli jika ada seorang yang sedang kena musibah. Ia tidak punya uang untuk menyelesaikan musibah tersebut. Lalu ia jual rumah dengan harga yang murah. Pembeli apakah tidak tergolong memanfaatkan orang yang sedang kesusahan? Ya. Ini disebut dengan bai'ul mudhthar. Ya. Jual beli dalam keadaan terdesak. Nah, dalam keadaan terpaksa menjual barang tersebut. Ya, beda antara jual beli dipaksa dengan terpaksa atau terdesak. Ya, kalau jual belinya dipaksa, nah, diancam kalau tidak menjual barang tersebut, dibunuh, dianiaya dan sebagainya, maka tidak sah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada unsur keridhaan. Sementara di antara syarat jual beli adalah jual beli antaradin, keriduan kedua belah pihak. Ini kalau dipaksa. Tapi kalau terpaksa dia menjual barang tersebut dikarenakan membutuhkannya, atau disebut dengan bai'ul mudhthar, kita sebutkan tadi, jual beli dikarenakan terdesak. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, ya. Kebanyakan para ulama berpendapat sah jual belinya tapi makruh. Nah, kenapa dimakruhkan? Dikarenakan keumuman, ya, orang yang menjual belikan barang dalam keadaan terdesak tadi, dia menjual barangnya di bawah harga normal. Nah, ya, sehingga sebagai kebanyakan para ulama sah jual belinya tapi makruh. Nah, adapun Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau berpendapat tentang haramnya, ya, haramnya jual beli yang seperti itu. Nah, ya. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berpendapat tentang sahnya jual beli dalam keadaan terdesak seperti itu dan tanpa dimakruhkan. Nah, apa alasannya? Dikarenakan, ya, kalau seandainya manusia dilarang dari jual beli yang sifatnya seperti itu dalam keadaan terdesak, ini akan menimbulkan kemudorotan yang lebih besar kepada si penjual tadi. Ya, dia dalam keadaan terdesak nih, dapat musibah. Gak ada orang yang memberikan pinjaman misalnya. Nah, ya, gak ada orang yang membantunya. Sementara dia punya barang yang bisa dia penjualbelikan. Kalau dia jual dengan harga normal, mungkin orang lain memilih barang yang lain. Nah, kalau dia jual dengan harga yang normal, mungkin tidak ada orang yang menginginkan barang tersebut. Sama kok di pasaran yang lain pun, misalnya. Ya. Tapi kalau dia jual dengan harga yang mungkin di bawah harga normal, ya mungkin banyak orang lain yang menginginkan barang tersebut. Sehingga dia mendapatkan uang dan bisa meringankan musibahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini lebih meringankan musibahnya. Ya, tapi kalau seandainya manusia dilarang untuk jual beli semacam ini, bisa jadi orang yang kena musibah ini bertambah musibahnya. Tambah bingung, ini gimana nih untuk keluar dari musibah ini. Nah, dia punya hutang yang sangat besar misalkan, atau keperluan yang sangat mendesak. Ya, untuk rumah sakit misalkan, ada yang kecelakaan keluarganya atau lain sebagainya. Ya, kalau seandainya dilarang, tidak boleh memperjualbelikan barang yang semacam itu. Nah, ini akan bertambah kemudorotan kepada orang yang kena musibah tadi. Ya, tapi ketika dia jual dengan harga yang murah misalkan, di bawah harga normal, kemudian terjual, ya ini minimalnya meringankan. Ya, ada alhamdulillah uang misalkan, bisa. Nah, dia gunakan untuk perkara yang sangat mendesak tadi. Nah, ini alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membolehkan tanpa dimakruhkan. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Kalau dilarang, ini bisa menimbulkan kemudorotan yang lebih besar lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya. Dan pendapat yang kuat disebutkan tadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah. Tapi kata Imam Al-Khathabi rahimallahu taala, ya, min haisul muru'ah, kata beliau. Ya, dari sisi muru'ah, ya, menjaga kehormatan. Nah, alla yutraq hatta yabi'a ma lahu. Ya, jangan dibiarkan orang yang dalam keadaan mutor tersebut, ya, sampai dia menjual barangnya. Walakin yu'anu wa yuqradu. Akan tapi hendaklah dibantu. Nah, atau diberikan pinjaman. Ya. Sehingga dia mendapatkan kemudahan. Ini yang selayaknya. Nah, ya. Jadi kalau kita mendapatkan yang seperti itu, ya, walaupun tadi boleh-boleh saja. Nah, menjual atau membeli barang yang dalam keadaan terdesak tadi. Tapi kata Imam Al-Khathabi, nah, yang lebih bagusnya jangan biarkan dia menjual barangnya tadi. di bawah harga normal. Tapi hendaknya kita membantunya atau memberikan pinjaman kepadanya, ya, untuk memudahkannya. Nah, tentang jual beli dalam keadaan terpaksa tadi. Intinya boleh-boleh saja dan tidak makruh. Ya, tapi yang lebih bagus, lebih utama, ya hendaklah menolongnya. Nah, baik, mungkin alhamdulillah. Insyaallah pertanyaan yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.